nerta tresnani pasan saiki atiku melarani pancen awakmu seneng gawe loro ati. Aku pengen lakoni tresno sing suci marang sliramu sing cocok nang jero ati. Jebule omonganmu ra iso dipercaya biyen ngomong tresno saiki aku kelungo. Awakmu kuwi mung iso gawe ndas tunggal biyen kowe ngomong ora bakal ngalahno aku. Pasang saiki awakmu malah sing mundur atiku rasane saiki dadi tambah acuh. Pancen awakmu seneng gawe loro.